pun berakhir dalam redaksi seperti itu karena sudah kuno. Kalau masih ada yang seperti itu, menyuarakan seperti itu, akan rame-rame dibantah oleh salafin yang baru-baru ini pun. Yang junior-junior pun akan mengatakan, oh, ini batil, ini sururi ini. Kalau masih ada yang menyuarakan manhajul muwazanat, maka sebagian majalah mereka di Indonesia ini pun menuliskan tentang batilnya manhajul muwazanat. Pun juga membantah beberapa syubhatnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Ketika ada salafi yang baru ngaji tahun 2000 ya, tahun 99 apalagi tahun 2003, 2004 ya, makanan empuk ini. Ya, makanan empuk. Ya. Dia mengatakan, "Inilah lihat majalah kami. Kenapa kami dibilang oh turasi, padahal majalah kami bicara tentang Abdurrahman Abdul Khaliq." Iya ya. Berarti selesai sudah.